بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنيتين عزكم الله قوم مسلمين يوم سيتم دائدا تهرمتي مربكا سنة الله ketentuan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hamba-hambanya. Allah menetapkan di muka bumi ini, di alam dunia ini, adanya dua perkara yang akan terus berseteru yang akan terus saling berhadapan, yang akan terus saling berlawanan dari mulai semenjak adanya alam dunia ini sampai nanti di akhir zaman. Dua perkara ini fanabtina azzakumullah tidak akan pernah bertemu selama-lamanya, tidak mungkin bersatu untuk selama-lamanya, karena memang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dua perkara ini sebagai musuh bebuyutan satu sama yang lainnya. Dua perkara itu hanantina azzakumullah iyalah al-haq wal-batil. Di alam dunia ini ada yang namanya kebenaran, al-haq. Di dalamnya pula ada yang namanya al-batil, kebatilan. Dua perkara ini yang namanya al-haq dan yang namanya al-batil, dari mulai awal wujudnya sampai nanti di yaumul qiyamah, kita akan terus berseteru, akan terus bersengketa, akan terus berselisih bertempur, saling bermusuhan, tidak mungkin bisa bertemu, tidak mungkin bisa bersatu. Hadirinna wa jazakumullah. Al-haq ialah apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, yang mereka terima sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mereka ajarkan kepada umat manusia dari generasi ke generasi sampai akhir zaman nanti. Sementara al-batil, yang namanya kebatilan, ialah segala sesuatu yang menyimpang dari al-haq tersebut, datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, namun al-batil itu datangnya dari iblis, datangnya dari syaitan la'natullahi alaih, yang kemudian dia sebarkan kepada anak cucunya, kemudian dia sampaikan kepada para prajurit-prajuritnya, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Itulah yang namanya kebatilan. Sekali lagi, dua perkara ini pasti akan selalu bertempur sampai akhir zaman nanti. Al-haq akan berusaha untuk mengalahkan yang batil dengan cahaya kebenaran yang ada padanya, dan al-batil akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadangnya, untuk melawannya, dan berusaha untuk mencampuri, mengotori cahaya kebenaran dengan gelapnya kebatilan. Hadirin yang rahimakumullah, disebutkan tadi bahwasanya kebatilan itu sumbernya ialah dari iblis laknatullahi alaih, makhluk yang kali pertama bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kita semuanya tahu bahwasanya bala tentara iblis itu dari dua jenis. Jenis yang pertama ialah dari bangsa iblis itu sendiri, dari bangsa syaitan itu sendiri, yaitu pasukan-pasukan iblis dari bangsa jin. Sebab memang iblis itu, syaitan itu dari bangsa jin. Kana minal jinni fafataqa an amri rabbih. Iblis itu dari bangsa jin dan dia durhaka, fasik, tidak mau mentaati perintah Rabb-nya. Maka bala bantuan dia, pasukan-pasukan iblis yang cukup besar jumlahnya, itu dari bangsa dia sendiri, jin-jin. Sementara yang kedua, pasukan iblis dari bangsa manusia, bangsanya kita sendiri, anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang terperangkap dengan tipu daya syaitan, yang terjerembab dalam lumpur-lumpur syaitaniyah, lumpur-lumpur iblisiyah, yang seharusnya mereka itu membela bapaknya, al-haq yang dibawa sama bapak mereka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ternyata bangsa manusia ini pun membelot dan memilih ikut dengan pasukannya iblis laknatullahi alaih. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang musuh-musuh para anbiya wal mursalin, itu disebutkan dua musuh untuk mereka dengan julukan syayatinil jinni wal insa, musuh dari kalangan setan, setan jenisnya manusia, dan setan, setan jenisnya jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Satu sama lain mengilhamkan, mewahyukan kepada yang lainnya lagi ucapan-ucapan yang menipu dan ucapan-ucapan yang membuat orang terperangah. Tidak demikian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kenyataannya ada. Maka berarti permusuhan antara al-haq dengan al-batil secara khusus dari bangsa jin, secara khusus dari bangsa jin, itu sungguhnya permusuhan yang memang sudah lama terjadi. Peperangan yang memang sudah lama berlalu dan berlangsung. Dan memang berat kenyataannya, karantina azab membuat kita sebagai seorang muslim yang berupaya untuk membawa bendera kebenaran, memang kondisi kita ini selalu dalam keadaan siap perang, dalam kondisi selalu siaga, bisa siaga 3 atau 2 atau siaga 1, atau memang kondisi yang sangat kritis. Dalam tiap saat kita pasti dan terus berhadapan dengan musuh kita, di antaranya ialah dari kalangan bangsa jin yang jahat-jahat tersebut. Bahkan Valentina Azzaqumullah, permusuhan dari bangsa jin ini yang lebih tua, lebih dahulu daripada permusuhan dari bangsa manusia. Kenapa demikian? Dikarenakan iblis laknatullahi alaih, syaitan laknatullahi alaih, itu dari bangsa jin. Dan dia ini orang pertama yang menyatakan peperangannya, menyatakan permusuhannya kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan genderang perang itu dia pukul, dia tabuh langsung di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khairatina azzaikumullah diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak firman-Nya dalam Al-Quran. Peristiwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dia menolak dengan alasan yang sangat mengerikan sungguhnya, yaitu fanatik. Dia sangat fanatik dengan asal penciptaan dia. Iblis menyatakan, ana khairum minhu, khalaqani min narin wa khalaqtahu min tin. Dan ini dia ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, sebuah tindakan yang sangat kurang ajar. Dia menyatakan, saya itu lebih baik daripada Adam ini, engkau ciptakan aku dari api sementara aku ciptakan dia dari tanah. Artinya, kenapa engkau wahai Allah, ini namanya iblis ya Pak, memang dasar iblis, kenapa engkau ya Allah memberitakan saya untuk sujud kepada orang yang lebih rendah daripada saya? Seharusnya sebaliknya, engkau suruh dia, si Adam ini, sujud kepada saya. Betul-betul penentangan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh iblis la'anatullah ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala pun murka dengan tindakan iblis yang membakarnya tadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dan mengutuk iblis. Allah menyatakan dalam sebagian firman-Nya, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis, pergi kamu dari surga ini. Sesungguhnya engkau ialah orang yang terkutuk. Lagi prakteratif disamakan sama ayat awam. Tidak dulu. Tidak dulu. Tayyidah. Dikarenakan pembangkangan iblis tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dia. Dan itu akhirnya membuat iblis la'anullah yang alim. Diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Dan membuat iblis la'anullah yang alim. Dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam sebagian firman-Nya, "Fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yawmiddin." Wahai iblis, keluar kamu dari surga, pergi kamu dari surga. Fa innaka rajim, sebab engkau ini makhluk yang terkutuk. Dan sesungguhnya engkau ini akan mendapati laknatku sampai hari pembalasan. Iblis ini dihukum dengan hukuman yang seperti ini, diusir dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di depan makhluk yang lainnya, di depan para malaikat, dan juga di depan Nabi Allah Adam alaihi wasallam, tidak kemudian cerah. Justru nanti na'udzubillah iblis ini yang seterang tadi, justru iblis ini nanti na'udzubillah langsung menyatakan permusuhannya kepada Nabi Allah Adam dan anak cucunya. Dan itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Iblis meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan sampai dia diwafatkan, jangan sampai dia mati sampai hari pembalasan. Dia mengatakan, "Rabbi fa'amirni ila yawmi ba'atsun." Wahai Rabbi, tangguhkan saya, tunda kematian saya sampai pada hari mereka dibangkitkan. Maka dikarenakan memang Allah Tabaraka wa ta'ala telah menetapkan dalam takdirnya dengan penuh hikmah dan keadilannya, yang namanya iblis ini akan menghadapi Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam akan menghadapi iblis, dua perkara yang akan terus berseteru sampai yaumul kiamah. Maka Allah menyatakan, "Qala fa innaka minal mubarin." Allah mengatakan senyam kepada iblis, termasuk dari kalangan orang-orang yang tangguhkan kematiannya sampai yaumul kiamah. Begitu mendapatkan dispensasi seperti ini, iblis ini tidak akan mati dari mulai dulu sampai sekarang dan nanti sampai yaumul kiamah. Enggak mati iblis itu. Enggak tahu berapa umurnya itu. Dia langsung menyatakan permusuhannya di depan Nabi Allah Adam. Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah menyatakan tentang iblis ini. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Katanya iblis, maka ya Allah, wahai Rabbku, disebabkan engkau telah membuat aku menyimpangkan aku, maka bersaksikanlah. Ini namanya generan perang dipukul oleh iblis la'anatullah yang ini. Sungguh-sungguh aku akan menghalangi Adam dan anak cucunya ini dari jalan kamu yang lurus. Dan sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mayoritas mereka itu bersyukur kepada engkau ya Allah. Ini genderang perang ya, permusuhan yang dilancarkan oleh iblis kepada Nabi Allah Adam dan anak cucunya semenjak dahulu. Ucapan ini bukan isapan jempol dari iblis. Ini bukan ucapan main-main dari iblis. Bukan gertakan tabel ala iblis. Tetapi ucapan ini berantina azzaikumullah betul-betul dia pancangkan dan betul-betul dia laksanakan isinya. Makna ayat ini, iblis itu berantina azzaikumullah menyampaikan kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia akan menghalang-halangi seluruh anak Adam ini dari jalan lurus. Semua jalan yang ditempuh oleh anak Adam menuju Siratul Mustaqim ada syaitan yang menghadangi. Kalau Bani Adam itu berupaya untuk mengabdi kepada Allah melalui salat, akan dihadang dari pintu salat. Kalau anak Adam itu berusaha untuk mencapai Siratul Mustaqim melalui pintu thalabul ilm, mencari ilmu agama yang syar'i, dihadang dari sini. Kalau mereka berusaha untuk baik melalui jalan jihad fi sabilillah, ditutup pintu jihadnya, dihadang dari pintu jihad. Demikian seterusnya, semua arah, semua sisi, iblis la'natullah yang ada akan terus menghadang laju kaum mukminin, kaum muslimin dari Bani Adam dan juga dari bangsa jin dari Siratul Mustaqim. Adapun godaannya itu pun juga dari semua arah. Iblis mengatakan aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Sehingga betul-betul hamdina azzaikumullah, kondisi umat manusia itu dalam lingkaran syaitan, lingkaran iblis. Depan kena, belakang kena, kanan kena, kiri kena. Kalau Bani Adam itu hendak maju ke depan, menatap masa depan dia yang cerah dengan mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dibikin loyo oleh iblis, dibikin melompong semangatnya oleh iblis. Ah, yang tadinya semangatnya menggebu-gebu, dibikin kayak kerupuk melompong, nggak punya semangat. Bahasa Arabnya namanya tasbih, tasbihun syaitan, digembosi sama syaitan. Sebaliknya, kalau banyak dari itu mulai semangat untuk terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah dijerongkokkan sama iblis, tambah disuruh maju sama iblis, dihias-hiasi oleh dia yang namanya kemaksiatan tadi, yang namanya kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan tadi, dihias-hiasi nampaknya sangat indah, sehingga membuatnya dan itu semakin kuat dan semakin laju untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naamin. Di saat Bani Adam, di saat Bani Adam memiliki sikap kezuhudan yang sangat tinggi dalam perkara keduniaan, digembosi sama iblis, digembosi sama iblis supaya suhudnya luntur, supaya qanaahnya luntur. Dan sebaliknya, ketika dia sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan-urusan materinya, tambah dicerongkokkan oleh iblis la'nallahu alaihi. Intinya, kalau Bani Adam itu berupaya untuk baik, dihalang-halangi sama iblis. Kalau Bani Adam berupaya untuk jelek, dibantu sama iblis. Inilah isi permusuhan yang dipancangkan oleh iblis laknatullahi alaih kepada Nabiullah Adam dan anak cucunya. Dan ternyata yang tidak azabullah memang benar demikian. Setelah dia mengancangkan perang tadi, dia langsung memasang jeratan-jeratannya. Dia langsung memasang tipu daya-tipu dayanya. Bagaimana caranya supaya banyak untuk menyimpang dari Siratul Mustaqim. Korban pertama ternyata bapak kita sendiri. Korban pertama ternyata bapak kita sendiri. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Hawa. Ini disebutkan bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi disebutkan supaya kalian tahu memang pertempuran yang dicanangkan sama iblis serius, enggak main-main. Lihat korbannya. Korban pertama ialah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Siapa melihat Allah? Allah sudah diberondong dengan peluru iblis. Kalau kemudian dipukuli sama pukulan iblis, yang namanya iblis itu memiliki segudang senjata, memiliki segudang peluru, dan memiliki segudang trik-trik ala syaitan. Dia ngerti kalau Nabi Allah Adam ini disikapi dengan kasar menggunakan bom iblis, gak mempan. Kalau dikasih peluru-peluru iblis, gak mempan. Caranya bagaimana? Caranya nanti na'azakumullah melalui pendekatan persuasi. Caranya bagaimana? Caranya ialah menampilkan diri iblis yang jahat seperti itu, menampilkan sebagai sosok seorang pahlawan. Menampilkan diri sebagai sosok seorang nasirun amin, pemberi nasihat yang amanah. Dari melalui trik yang namanya waswasah, dikasih waswas, dikasih bisikan-bisikan, dia berupaya untuk mencari titik lemahnya umat manusia ini. Dia melihat Nabi Allah Adam itu sedang menikmati indahnya surga dengan istrinya. Dia melihat dirinya sendiri telah diusir dari surga, menyakitkan. Dia ngerti dengan kejadian yang barusan dialami sama iblis, tentunya Adam ini tidak bakal mau kemudian diusir dari surga. Begitu kan? Pintar ya dari iblis ini, Eva. Caranya bagaimana? Caranya menampakkan sosok sebagai seorang pahlawan, sosok seorang yang menasihati. Diupayakan ngasih tahu kepada Nabi Allah Adam bagaimana caranya engkau kekal abadi dalam surga ini. Bahasanya jangan kayak saya itu orangnya memang gak benar, makanya diusir dari surga. Kalau kamu Adam, kamu orangnya masya Allah, orangnya baik, orangnya satu, coba kamu pikirkan baik-baik bagaimana caranya kamu kekal dalam surga selama-lamanya. Ya kan, yang namanya sifat kemanusiaan sekarang kepengen begitu ya. Pengen supaya gimana kelabati dimasuki sama itu dengan penampilan seseorang pahlawan yang menasihati. Dia mengatakan ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau saya tunjukkan sebuah pohon abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Kan bagus ya. Padahal intinya di balik itu ya pengen supaya Adam ini keseret juga dikeluarkan dari surga. Bahasanya lain, menggunakan bahasa yang nampaknya menyejukkan. Tumben jadi orang baik iblis ini. Ngertinya iblis ini penjahat kelas hiu, berarti kelas cakap ini. Kok tahu-tahu jadi baik seperti ini? Wah, rupanya dia simpati sama saya. dengan bahasa yang lembut, maukah engkau saya tunjukkan sebuah pohon abadi? Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan abadi dalam surga, dan engkau akan menikmati kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Dia mau. Awalnya sih Nabi Allah Adam masih takut dengan larangan Allah SWT. Tapi yang ini iblis saya pun tidak akan pernah berhenti. Terus berusaha, terus meyakinkan. Dia mengatakan saya ini betul-betul berusaha untuk menasihati kamu, dan saya tidak ingin menjerumuskan kamu dalam jurang penistaan, wahai Adam. Saya kepingin kamu tuh orang yang menjadi orang yang baik dan kekal apa di dalam surga. Saya kayak saya. Terus pada akhirnya qadarullah wa masyaa fa'al. Terjatuhlah Nabi Adam dalam perangkap syaitaniyah memakan buah dari pohon khuldi tadi, maka terjadilah apa yang terjadi. Begitu makan, ia tertawa iblisnya. Korban pertama saya, Allah benar. Dan memang yang berhenti nama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan tempat pertempuran dua orang ini bukan dalam surga. Surga itu tidak ada permusuhan di dalamnya, tidak ada persengketaan di dalamnya. Tempat mereka berdua ialah dalam di dunia ini. Diturunkanlah mereka berdua ke alam dunia ini, dan di sinilah medan pertempuran antara al-haq yang dibawa oleh Nabi Allah Adam dan al-batil yang dibawa iblis darabullahi alaih. Ya, tempat sekarang kamu tinggal ini, dimanapun anda berada di muka bumi ini, kamu sesungguhnya sekarang ini walantina azzaikumullah berada di medan laga, berada di front pertempuran langsung melawan iblis la'anatullahi alaih dengan bala pasukannya. Dan kalian harus tahu iblis itu tidak cuma hanya memakan satu korban saja. Yang dia canangkan bukan satu korban, tapi seluruh anak Adam. Kalau tidak bisa mayoritasnya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada kamu. Itu targetnya iblis, mayoritas dari Adam, bukan Nabi Adam semata. Begitu diturunkan di medan laga dunia ini, mulai dia menyebarkan khutuat, istilahnya itu, trik-trik, langkah-langkah, upaya-upaya untuk menyimpangkan dari Adam. Dia beri daurah, nah, para prajurit-prajuritnya untuk bisa mengemban misi setan. Dia briefing prajurit-prajuritnya ini supaya dia bisa menjalankan senjata setan dengan tepat sesuai dengan sasarannya. Ini yang disebut dengan istilah khutuwati setan, langkah-langkah setan, trik-trik setan yang diajarkan kepada para pengikutnya untuk menyimpangkan Bani Adam. Juga syaitan hamdina azzaikumullah memasang jaring-jaringnya, memasang perangkap-perangkapnya untuk menangkap Bani Adam dan memasukkan dalam jaring syaitan ia tadi. Juga dengan jaring yang cukup banyak dan beragam, ada jaring yang sempit, ada yang tajam, ada yang lebar, ada yang nampak kelihatan pusat, ada yang nampak bagus sesuai dengan kondisi masing-masing Bani Adam. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah masayidu syaitan, masayid, jala-jala syaitan, makyaidu syaitan, tipu daya syaitan. Ini secara global dua senjata syaitannya. Maka ya Fahadzina Azzaikumullah, dikarenakan memang kita ini sedang berperang melawan iblis dan bala bantuan dia secara khusus bangsa jin. Permusuhan sudah lama, cuma terasa baru sekarang. Mana ya? Cuma sayang jinnya ini mentalnya mental cewek ini, beraninya sama cewek-cewek ini, gitu ya. Ini jangan-jangan kamu juga takut. Mentalnya mental cewek, yang diganggu cuma cewek-cewek saja ini. Padahal pasukan junjungan ini, pasukan Allah Taala yang siap membela kebenaran itu siap perang semua. Lihat hasilnya itu, banyak pakai rompi. Rasa baru sekarang, padahal permusuhan yang menanti Nabiullah sudah semenjak zaman iblis dulu. Maka perlu untuk mengetahui kutuan siapa, apa trik-trik syaitan itu. Perlu pula untuk mengetahui maka itu syaitan wawasailuhu, tipu daya, jeratan-jeratan, usaha-usaha yang ditempuh oleh syaitan. Lalu kemudian setelah itu dipatahkan satu persatu tipu daya tadi dengan cara syar'i yang dibimbingkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, khutbah syaitan, langkah-langkah syaitan ini hadirin hadirat cukup banyak. Saya sebutkan teringkas di antaranya. Yang pertama, ialah an-nisyan. Ini upaya syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Ini menggunakan trik-trik khutwah, langkah demi langkah dia jalani untuk bagaimana caranya menyimpangkan Bani Adam. Langkah yang pertama ialah an-nisyan, lupa, kondisi kelupaan. Lupa di sini yang dimaksudkan ialah lupa yang terjadi pada Bani Adam. Lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dari bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang satu ini, dan memang kenyataannya manusia itu pelupa, di saat seperti ini syaitan langsung masuk dan menusuk Bani Adam supaya dia menyimpang dari Siratul Mustaqim. Dan pergerakannya ikhwanul fillah jazakumullah sangat cepat. Begitu manusianya itu lupa, nasiya wa ghafala, dia lupa dan lalai dari zikir kepada Allah, langsung syaitan menyeru. Begitu manusia yang ia tadi kepada Allah berzikir, ngalahkan, kemudian khadasa, syaitannya langsung mengkerut ke belakang, mundur. Wah, terus mengintai saat-saat lupanya Bani Adam ini. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68, Allah menyatakan wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Al-An'am ayat yang ke-68. Dan apabila syaitan membuat kamu lupa, maka janganlah kamu duduk setelah peringatan ini bersama dengan kaum yang zalim. Pada kalimat wa imma yunsiyannaka syaitan, syaitan itu membuat Bani Adam lupa dari Allah, lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang betul-betul jitu ya, dia betul-betul mengerti titik kelemahannya Bani Adam itu. Dia mengerti Bani Adam itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya sumber kesalahan, sumber kelupaan. Itu yang langsung disikat sama syaitan la'atullahi alaih untuk menyimpangkan Bani Adam. Baik, Ini yang pertama. Ada pun upaya mematakannya nanti aja, terakhir aja. Kalau nggak sempat nanti terlalu sering yang menyampaikan. Yang kedua ialah al-istidraj. Apa-apa artinya ini? Kalau bahasa Jawanya itu dilulu. Kalau dilulu ya, ini Jawa Timur atau Jawa Tengah? Dilulu. Yang membiarkan bani Adam itu terus dalam kenistaan dia, kemaksiatan dia, dibiarkan terus begitu. Ya, dihiasi-hiasi sehingga bani Adam itu terus merasakan nikmatnya kemaksiatan. Itu namanya istidraj. Istidraj. Yang ketiga ialah al-waswasah. Al-waswasah, waswas, waswas syaitan. Dan ini karena azakumullah upaya yang dia lakukan tadi ketika berusaha menyimpangkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan triknya syaitan ini dalam surah Thaha ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang syaitan menggoda Nabi Allah Adam. فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Maka syaitan pun memberikan was-was kepada Nabi Allah Adam. وَسْوَسَ لَهُ, langsung dengan lapatnya. Dia mengatakan, wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan pohon abadi, pohon khuldi, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna menggunakan waswasah. Ini baik benar. Dan ini yang sering menimpa Bani Adam. Baik waswas dalam urusan bersuci, taharah, atau waswas ketika sedang sholat, atau waswas secara umum ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang menimpa banyak saja. Kalau antum perhatikan orang yang kena seperti ini ya, Pak. Betul-betul tindakannya itu sangat mengerikan. Untuk urusan taharah, bersuci, berwudu, orang yang kena waswas syaitan itu ya, bayangan dia itu tidak pernah sempurna wudunya, tidak pernah beres wudunya. Dia berwudu, selesai dia mau sholat mikir lagi, tadi sah nggak ya wudhu saya tadi, sah enggak, terus gitu wudhu lagi, selesai wudhu lagi, mau sholat lagi, dibayang-bayang lagi, sah enggak, terus demikian. Itu terjadi ada ya, ada lagi yang kemudian was-wasnya dalam bentuk yang lain, dalam bentuk ketika dia memperhatikan wudunya, bahkan ketika dia mencuci muka, cuci mukanya gosok-gosok sampai ledes tuh mukanya, luar biasa. Supaya apa? Supaya nampaknya betul-betul telah merata, bersih dan tepat air wudunya. Ledes ya. Sampai luka-luka tangannya gosok-gosok lama, tidak tahu kayak gosok-gosok apa ini, dan bahkan ada sebagian mereka yang nanti na'adzakumullah sampai memasukkan air dalam matanya ketika cuci muka itu, masukkan matanya, terjadi. Jadi hikayat dengan sebagian para ulama. Wah, dalam kondisi yang seperti itu, dia mau sholat, ragu lagi. Sah enggak? Sah enggak? Pikir. Ada lagi yang lainnya? Diganggu dengan perutnya dia. Wudu. Rasanya perutnya ini kok ada yang keluar. Keluar enggak, ngentut enggak. Wudu lagi. Macam-macam ya. Beragam modus. Waswas syaitan dan ngara paham. Disebutkan secara khusus Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau Ighatsatul Lahafan. Nah, belum lagi dalam sholatnya. Ini sering kamu perhatikan ya ikhwan. Orang kalau mau sholat takbirnya itu luar biasa. Allah. Wah, jadi lagi. Gagal lagi. Lagi. Allah. Pengen mantap. Allah. Wah, gak apa-apa lagi. Gagal lagi. Ini berkali-kali. Atau perhatikan ada orang yang berkenan seperti ini, Irfan. Sakit. Kasihan orangnya, Allah. Yang lain sudah. Allahu Akbar. Dia kemudian apa namanya menurutkan bahasa ini masih dalam posisi takut seperti Irfan terus. Allah. Kadang Allah. Mantap malu. Oh, tak bisa. Apa yang dibatalkan lagi sama dia sholatnya itu. Tidak pasti. Terus begitu. Dalam keadaan imamnya sudah baca Al-Fatihah, sudah membaca surat. Ini orang ngaji ini pun dengan takdirnya tak. Ini was-was ya. Pernah menyaksikan yang seperti ini? Jasi itu. Ini bukan orang kosong. Anehnya kalau bin Azhar itu orang ini berkiri imamnya mau ruko lagi. Wow. Kalau ingin cepat, ingin cepat dia kemudian bertakbir ihram dengan cepat dia langsung baca Al-Fatihah langsung ikut imamnya ruko. Lupa dia dengan awal tadi yang sebutkan ruko ini begini. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi bab yang lainnya. Semua bab perkara ibadah, perkara keagamaan itu syaitan menggunakan ilmu waswasa, mengerikan dia. Bisa dalam bentuk seperti itu, bisa pula dalam bentuk tazyin, menghias-hiasi amal yang jelek nampaknya bagus. Itu semua juga dimasukkan dalam bab waswasa. Tadi itu ketika dia mengutuk Nabi Allah Adam, itu perkara yang haram dihias sama dia nampaknya baik. Maka saya tunjukkan sama kamu buah kulti dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Itu dikatakan waswas juga, tapi dalam bentuk tazyin, menghias-hiasi. Nah, sekarang banyak riba dikasih nama bunga. Indah ya? Bunga. Siapa bilang itu riba ya? Bukan riba itu. Itu bunga. Bunga ini indah ya? Nah, iya, apalagi bungaan. Indah. Yang namanya minuman keras itu dijuluki sama syaitan dengan masyrubah ruhiyah, minuman rohani, dijuluki lagi dengan moyah tahur, air suci. Pada memang berusaha dihias sama syaitan supaya orang terjatuh dalam tahap tadi dengan was-was dari dia. Dan dengan demikian haram tina azabullah kenyataannya. Yang namanya neraka hufati syahwat wa hufati naru syahwat. Neraka dilitupi dengan perkara syahwat. Enak kabeh gitu. Rasanya gak enak. Bebas gitu. Iya tuh. Tanyakan sama mereka yang bermaksiat. Enak orang enak dia bilang gitu. Tanyakan sama mereka yang berzina, enak orang enak. Tanyakan sama mereka yang kemudian minum minuman keras, enak apa enggak? Fly, enak. Jawab ya. Itu langkah syaitan untuk menyimpangkan banyak adab. Ada lagi yang nanti na'adzakumullah. Dalam bentuk at-takwif, At-tafwid, menakut-nakuti kaum muslimin dengan pasukan-pasukan syaitan. Namanya takhwifun syaitani. Dan ini Allah balikan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surah Ali Imran 175. Allah menjelaskan kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin tentang syaitan ini. Kata Allah, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah syaitan, yukhawifu awliya'ah, dia menakut-nakuti kalian wahai kaum muslimin dengan wali-wali syaitan, dengan pasukan-pasukan syaitan, dengan tentara-tentara syaitan. Maka kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah, bila engkau beriman. Dan ini memang propaganda syaitan ya. Kalau saya menggambarkan tentang kekuatan syaitania, gambarkan kekuatan yang amat sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, dengan jumlah personel yang tidak mungkin terkalahkan, membuat minder pasukan-pasukannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, membuat minder ya. Kalau saya berbicara tentang masalah pasukan jin, nah, jinnya itu memiliki kerajaan yang besar dan memiliki cabang-cabang kerajaan yang kecil. Nah, yang kecil saja bisa meluluh lantakkan kalian, apalagi yang besar. Ditakut-takuti Bani Adam itu. Nah, sama kroco saya saja kamu semuanya kesurupan. Lalu bagaimana dengan panglima-panglima saya turun tangan, apalagi kemudian semua kalian bakal gendeng semua. Itu namanya takwid, membuat takut, membuat takut pasukan-pasukannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini biasa, baik dari bangsa jin atau dari bangsa manusia, demikian keadaannya. Takwid dan itu membuat kafir dan membuat apa namanya langsung luyu orang-orang yang imannya enggak kuat. Hati-hati kamu, nanti akan saya datangkan pasukan-pasukan gabungan dari bangsa jin. Kalau kemarin kerajaan saya hancur dengan kalian, akan saya datangkan pasukan dari kerajaan yang lainnya lagi. Ngancam begitu ya. Hah? Biasa ya. Dia mau mengadakan yonkar jin. Kalian gabungan dari bangsa jin, dari kerajaan ini, kumpul semuanya. Siap seberat. Itu bahasa-bahasa jin, bahasa-bahasa musuh-musuh Allah. Allah mengatakan, Allah takabuhum, kamu jangan takut sama mereka. Wahabuni, takut sama saya saja, kata Allah. In kuntum mu'minin. Artinya apa? Kamu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua itu, walaupun nampaknya besar, walaupun nampaknya itu mengerikan, itu makhluknya Allah, Allah khaliknya, Allah yang menciptakan mereka. Semua ubun-ubun mereka itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan mudah Allah akan melumatkan mereka semuanya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu namanya takwif. Yang berikutnya, kalau takut ya tak kasih obat sedikit. Takut-takut itu ya, takut ya. Nah. Dan yang lain kalau nanti nama jazakumullah, jangan sama ketakutan ini. Karena memang gayanya mereka mengatakan propaganda. Supaya ada tahu ya kalau nanti nama jazakumullah, bahwa sesungguhnya jin-jin itu penakut. Syaitan itu penakut. Takut kepada kalian sebagaimana kalian kadang takut kepada mereka. Benar ya? Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syibli dalam buku beliau Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan. Bukunya segini, saya bawa, tapi enggak tak bawa ke sini. Beliau membuat bab tata khusus bab khauful jin lil insi. Bab takutnya bangsa jin dengan bangsa manusia. Takut ya Pak. Dibawakan asar dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Ada bangsa jin yang berusaha mengganggu beliau. Dilawan sama manusia. Lari dia terkejut-kejut. Kata Imam Mujahid, sesungguhnya mereka-mereka ini setan-setan dari bangsa jin itu. Ya habunakum, takut sama kalian. Takut sama kalian. Cuma sok gaya saja itu nampaknya itu kayak besar, kayak bagaimana, sok jagoan, sok pinter. Kata aku penakut. Ada pun dalilnya, saya bawakan sendiri. Yaitu ketika peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang salat. Berusaha diganggu oleh syaitan dengan api. Diganggu dengan api, apinya syaitan. Enggak takut Rasulullah ya. Langsung dicekik itu syaitannya, dicekik lehernya sampai beliau merasakan dinginnya lidah syaitan. Adem ya. Saya mau pikirannya kok ada takut juga tuh nih. Masakan yang dingin-dingin ini jangan-jangan dijilat di siapa-siapa. Enggak. Yang itu Pak, yang itu perhatikan cekikannya itu jangan dinginnya. Cekik sama Rasul. Cekik sama Rasul. Kemudian dia minggir. Dan akan korinnya Rasul masih Islam. Ada mengatakan masih Islam dan ada mengatakan tunduk kepada beliau. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, korinnya kamu jin yang jago kamu itu sangat takut sama kamu wahai Umar. Kalau melihat kamu di sebuah jalan, lari dia menempuh jalan yang lainnya lagi. Lihat kamu di sebuah gang, takut dia, lari ke gang yang lainnya lagi. Padahal belum dicekik loh itu. Baru melihat profilnya sahabat Umar, wah medeni. Lalu dia terbebek lari ke tempat yang lainnya. Takut apa? Ya tentunya takut kepada seorang insan yang betul-betul dekat dengan Allah Tabaraka wa Taala. Seorang insan yang betul-betul lesan dia basah dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan betul-betul dia mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi kalau insannya tadi itu memang balelu, memang orangnya itu senang-senang dengan kemaksiatan, sangat jauh dari Allah Tabaraka wa taala, lesanya garing, enggak pernah berzikir kepada Allah, baru belum apa-apa sudah terkencing-kencing itu. Jalan seorang diri tengah malam aja mungkin sudah takut-takut dia. Jalan tengah malam lah, pada isya, oh, pada maghrib aja. Jalan seorang diri di jalan yang depan itu kalau malam agak sunyi itu ya. Mana ya? Itu jalan itu tengok kanan, tengok kiri, depan. Belakangnya lagi. Ketika dia sedang jalan cepat, tahu-tahu berkelebat bayang-bayang hitam. Apa itu? Lari dia. Lagi lari. Loh, lagi berjalan. Lalu lari dia. Ngos-ngosan dia. Dia tengok-tengok. Ternyata bayang-bayang dia sendiri. Ini yang memang kelasnya kelas propo. Memang dia penakut. Memang dia kurang dekat dengan Allah SWT. Kalau begini ya baliknya, kamu yang takut sama syaitan. Al-Muhim, At-Tafwid, itu upaya syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Membuat takut mereka semuanya. Yang kita harus tahu, bahwasanya kekuatan syaitan itu lemah ya. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan sangatlah lemah. Maka jangan takut. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Yang berikutnya lagi, al-amru bil ma'siyah. Memerintahkan Bani Adam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memang kerjaannya syaitan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-21. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, trik-triknya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan tindakan yang keji dan tindakan yang munkar. Untuk kemaksiatan itu mesti dihias-hiasi sama syaitan, nampaknya indah, dibungkus dengan pakaian yang luar biasa indah, sehingga membuat bangsa manusia terpukau dan terjatuh dalam kemaksiatan tadi. Teman-temannya lagi, khanatina azakumullah, trik-trik syaitan, intinya ialah segala sesuatu yang menyimpang dari al-haq tadi itu dipergunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam dari surat al-mustaqim. Teman-temannya lagi, sangat banyak disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Ihdhabul Ahzan lebih dari 15 poin tentang permasalahan ini semuanya. Saya sebutkan sebagian dan selebihnya disampaikan secara global bahwasanya khutuwatu syaitan, segala sesuatu yang menyimpang dari surat al-mustaqim, dari surat al-mustaqim. Kemudian upaya syaitan, wasail, wasilah-wasilah yang digunakan oleh syaitan sebagai kesempatan untuk menyimpang Bani Adam juga banyak. Saya bukan sebagian. Di antaranya yang nanti nasihatku ialah at-tahrisu bainal muslimin, upaya untuk memecah belah kaum muslimin. Tahrisu, memecah belah kaum muslimin. Allah Taala menyebutkan dalam banyak firman-Nya tentang yang satu ini. Di antaranya Allah menyebutkannya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-91. Upaya syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam, wasilah yang dia pakai dengan cara dia menanamkan rasa permusuhan dan persengketaan di kalangan kaum muslimin sendiri. Allah menyatakan ketika berbicara masalah khamr dan perjudian, Allah menjelaskan innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu dia hendak menimpakan di antara kalian rasa permusuhan dan kebencian pada khamr dan perjudian, serta menghalangi kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari salat. Maukah kamu semuanya berhenti? Di sini orang bin azakumullah disebutkan bahwasanya upaya syaitan ialah iqa'ul adawah wal baghdha', memunculkan, menimbulkan, menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di kalangan kaum muslimin. Ini upaya syaitan, wasilahnya syaitan dengan berbagai macam jenis cara. Kalau yang dimaukan dalam ayat ini dalam bab khamr dan perjudian, maka diantara hikmah pelarangan yang namanya khamr dan perjudian dikarenakan itu merupakan wasilah syaitan menyimpangkan Bani Adam. Orang kalau sudah minum khamr, mabuk ya ikhwan, kalah. Kalau sudah selesai, semua tindak kejahatan akan dilakukan. Membunuh, ringan. merampok ringan, semuanya ringan. Demikian pula yang menantikan Allah ketika dia berjudi. Nah, berjudi. Dia misalkan di meja begini. Nah, itu pasti menantikan Allah orang yang kalah dalam judi itu. Dalam keadaan dia melihat musuhnya itu bersenang-senang menghambur-hamburkan uangnya dia. Dia akan begini. Kali ini saya yang menang. Itu pasti dalam hati dia tertancap rasa promosi sangat besar pada hati. Awas kan ya. Ini gini bang ya. Lain waktu aku akan kalahkan kamu. Itu kalau dia punya uang berjudi lagi. Kalau enggak, awas kamu ya. Sering ngeledek ya. Apa kamu itu? Enggak ngerti judi kok datang ke sini. Tempe kamu itu. Itu tambah gini-gini lagi. Mas kan ya, itu wakil. Dan demikian yang sekunder maklumat. Itu sama marah, ya, meja di apa dibuang, apa gelas-gelas terpandangi semua sama mereka itu. Jadi kelahi. Allahu musta'an. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan satu ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan, "Inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin at-tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan dia telah berputus asa untuk bisa diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Putus asa dia. Enggak mungkin lagi disembah sama mereka. Namun kata Rasul, walakin hitahrisi bainahum, namun dengan cara mengadu domba di antara kaum muslimin. Maka kita perhatikan nanti nasihat mengubahnya ini. Jangan sampai kalian wahai muslimin mau diadu domba oleh syaitan, ditimpakan kepada kalian untuk permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin dengan tamah. Ini upaya siapa? Yang berikutnya lagi ialah at-tabdzir. Tindakan tabdzir mubadir, membuang harta sia-sia. Juga wasilah syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26 sampai ke-27. Allah menyatakan wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan engkau janganlah bertindak tabzir. Siapa masih? Dan kalian jangan berbuat tabzir, membuang-buang harta tanpa guna. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah teman-temannya syaitan, dan syaitan itu orang yang sangat kufur kepada Rabbnya. Ini mencakup tabzir dan mengharapkan makanan, minuman, pakaian, apa benda, semuanya. Yang bertabzir itu wasilah syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Dan juga yang lainnya lagi, wasilah syaitan menuju ke arah sana menyimpangkan Bani Adam ialah al-ghina. Yang tadi singgung sekalian al-ghina, suara-suara nyanyian, suara-suara musik. Disebutkan al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Ighathat al-Lahafan, ketika menjelaskan di antara trik-trik syaitan, upaya-upaya syaitan, jaring syaitan menggoda Bani Adam, menyimpang Bani Adam, beliau menyatakan, "Wa min makaidi aduwillahi wa masayidihi allati kada biha man qalla nasibuhu min al-'ilmi wal 'aqli wad-din." وصاد بها قلوب الجاهلين والمقلين sama'ul mukai wa tasdiyah wal ghina bil alatil muharramah, termasuk tipu daya musuh Allah dan perangkap-perangkap musuh Allah yang dengan itu dia menipu, memperdaya orang yang sedikit ilmunya, sedikit akalnya, sedikit agamanya, yang dengan itu pula dia menangkap, menjerat hati-hati orang-orang yang jahil dan ahlul batil, yaitu dalam bentuk mendengarkan suara siulan, mendengarkan suara tepuk tangan, dan mendengarkan suara-suara musik dengan alat-alat yang haram. Alladzi yasuddul quluba 'anil Qur'an, yang menghalangi hati-hati kaum muslimin dari Al-Qur'an, wa yaj'aluha 'akifatan 'alal fusuqi wal 'isyan, dan menjadikan hati-hati itu tetap diam di atas kefasikan dan kemaksiatan. Bahwa Qur'anus syaitan, kata beliau, musik itu ialah Qur'annya syaitan. Ila akhir kalam, sampai akhir zaman beliau yang cukup panjang. Jadi ini orang bina azakumullah yang sekarang ini, di zaman sekarang ini, betul-betul mewafat, tidak hanya menimpa umat manusia yang kufar, tapi dia kaum muslimin sekalian. Al-ghina, suara-suara musik, alat-alat musik yang diharamkan dalam Islam, ternyata itu merupakan wasilahnya syaitan. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-64. Allah menyatakan, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sawti, wa ajlib 'alayhim bi khiyarik wa rizqik, wa sha'irhum bil amwali wal aulad, wa'idhum وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا." Dan hembuskan, istidzaz itu menghembus dengan suara-suara alunan yang sangat merdu, dan ini dimaknakan dalam tafsirnya dengan suara musik. Hembuskan kepada orang yang kau mampu dari mereka dengan suara kamu tadi, hembuskan dengan suara-suara musik kepada mereka, dan tangkap mereka, jerat mereka dengan tipu daya kamu, dengan kaki-kaki kamu, dan berserikanlah engkau dengan mereka dalam perkara harta dan anak-anak mereka. Beri mereka janji, dan syaitan tidak akan pernah memberikan janji kepada Bani Adam kecuali janji yang menikah. Pada kalimat wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik, dikatakan oleh para ulama ialah dengan suara-suara musik, sehingga kalau seorang itu kena tina azabullah dan mulai demen dengan suara-suara dentingan musik tadi itu artinya dia sudah terkena jeratan-jeratan syaitan. Kalau kita zaman sekarang ini kena tina azabullah, yang namanya musik itu berbagai macam jenis dan model gitu ya, dari mulai gendeng Jawa. Nah, kemudian apa lagi? Keroncongan. Yang Jawa-Jawa dulu. Sekarang itu lagi ngetren nih Jawa-Jawa ini. Di puncak-puncak bukit kalau ada acara apa mesti menggunakan gamelan Jawa. Lagi kain Jawanya ini. Apa lagi? Campur sari. Oh, apalagi yang udah ngetren-ngetren sekarang ini, ada yang namanya pop, ada yang namanya rock, ada yang namanya dangdut, ada yang namanya jazz, bukan namanya mobil, musik jazz atau perpaduan rock dan pop, atau pop dan dangdut dan semisalnya, macam-macam dimodifikasi sama mereka sekarang ini. Grup-grup musik pun sekarang ini itu terpampang dengan sangat jelas di jalan-jalan itu, spanduknya gede-gede. Walaupun kamu enggak pernah datang itu ngerti sendiri. Oh, itu apa ini? Perhubungan musik yang ini. Ini apa ini? Karena pengumumannya luar biasa. Apa di antaranya? Hah? Apa di antaranya? Ngerti itu ya? Hah? Macam-macam itu kan luar biasa itu. Ikhlas yang mereka itu. Hah? Nada dan dakwah. Soneta grup. Apa itu? Hah? Iya. Haji Roma. Siapa lagi? Macam-macam ini. Itu sekarang itu betul-betul yang namanya muda-mudi muslimin itu dibikin terperangah, terpukau dan lalai dari segala hal dengan mereka itu. Sampai rela-rela itu bayar puluhan ribu rupiah hanya untuk mendengarkan suara lirik lagu yang dia sukai. Apa bahasa yang dia sukai itu? Penggemar apa namanya? Idolanya dia. Nah, begitu. Rela-rela dia datang ke tempat-tempat mereka seperti itu, berdesak-desak, masuknya, keluarnya, sampai mati-mati pun dibela untuk itu. Ya, Pak, ya? Iya. Dan telah diperhatikan ya Fanatina Azzaikumullah pada acara-acara yang seperti itu. Wah, luar biasa mengerikannya. Yang namanya laki perempuan campur, ya apa ya? Maka dikatakan campur sari. Campur sama si sari maksudnya. Campur sari. Campur laki perempuan. Sudah seperti itu dengan dentuman Qur'annya syaitan, suara-suara syaitan. Di saat yang sama dibarengi dengan apa gerakan-gerakan para penggemarnya dengan dansa-dansa, tarian-tarian, joketan-joketan, lambaian-lambaian tangan atau tangannya di apa apakah diputer-puter begini, maka sungguh amat sangat rusak dan sangat menyimpang fenomena Allah yang seperti itu. Dan itu biasanya malam hari sampai tengah malam itu ya. Dan bukan perkara yang mustahil disertai dengan yang namanya minuman keras. Bukan perkara yang mustahil disertai dengan yang namanya perzinaan atau mukadimah zina. Memang itu mukadimah zina mah. Hah? Allahu musta'an. Betul betul sama sekarang ini sangat mengerikan sama zina. Hada. Dan bahkan musik-musik daerah itu dilestarikan. Yang dulunya tidak pernah muncul dimunculkan, bahkan dilestarikan. Ini yang membuat kita agak sedikit miris ini, kalau kita sudah mendengar ternyata yang mengadakan itu ialah para pejabat-pejabat negara itu, yang membuat kita miris-miris. Kalau yang menyelenggarakan itu misalkan Pak Bupati gitu ya, ya wes semua masyarakatnya langsung turun, Bupatinya yang joget di panggung. Nah, kalau misalnya mengadakan itu Pak Gubernurnya, ya, tambah rusak ya. Dilegalkan sama tindakan mereka. Hah? Yang baru, waktu saya kemarin ke Palu, Poso itu. Di Poso itu orang Tina Wasdakumullah ada adat tarian khusus, tarian Poso. Namanya apa? Lupa saya. Mana Rasulullah Yesus? Tanah itu. Alahkan. Apa namanya? Tiru. Atau mana namanya? Oh pernah di Poso. Tarian Tiru. Tarian Tiru. Itu saya ngobrol sama pinnya itu, badan intelijen nasional dari Mabes Polri yang ketemu sama saya kemarin. Ngomong, ini Pak Ustadz, sekarang gimana nih? Di Poso ini sekarang ini lagi ngetren tarian Tiru ini. Apa Pak tarian Tiru Pak? Itu tarian khas Poso dan ternyata memang dari pihak Kristen yang mengadakannya ini. Lalu kemudian berlaku di wilayah muslimin dan kemudian disemarakan oleh mereka. Itu Pak Ustaz, tarian Biro itu lanang wedok itu begini semua Pak Ustaz. Ini perempuan laki-laki sambil kangen tangannya begitu, laki perempuan selang-seling begitu. sambil dansa, joget-joget, kemudian dengan suara musik yang betul-betul memekakkan telinga. Itu awalnya melingkar, paling tiga orang begini, jaga-jaga begini, nanti datang lagi, yang berikutnya lagi, melebar, melebar, melebar, nanti sampai besar lingkar, sakit tak lapangan itu, gini-gini semua. La haula wala quwwata illa billah. Oh gitu ya, iya. Katanya katanya bin satu ini, terus gimana ini? Nah itu lah. Nah ini dia ngaku, ya maaf saya sebutkan sedikit dengan apa ya, ngaku. Nah itu terkadang itu dari pihak kita sendiri ini yang kadang oknum kita ini yang enggak beres ini. Sampai kelai-kelai, apa yang kelai itu? Nah itu ada yang aparat apa ikut-ikutan begitu sampai kelai anak aparat. Artinya aparat melu, melu-melu tarian biru. Mungkin ini aparat Jawa mungkin. Hah? Gak ngerti. Ya apa tarian biru, pengen ngerti tarian biru. Tuh saya. Dan tuh sampai subuh. Dari Pak dan Isya sampai subuh. Nggak mau kak teo lah. Itu terasa, tidak terasa. Betul-betul dihiasi sama syaitan dan menurut mereka nikmat ya. Nah, kayak gitu terus sampai subuh. Kalau kemudian gak leger kayak itu. Ya. Kita di luar raga gini aja keringetan luar biasa ini enggak. Kenapa? Syaitan kepada mereka ya. Semarak, semarak. Nyari yang diri. Nah, pas pulang dari Poso malam-malam menuju ke arah Palu. Nah, sudah tiduran dengan capeknya sudah itu. Tahu-tahu saya terbangun dengan suara musik yang keras, betul-betul. Telinga ini gua pecah ya. Apa ini? Saya kan entah apa ini tentang itu. Ya itu saat yang dikatakan kemarin sama Pak Bin, ya itu yang namanya Dero. Oh, kayak gitu. Memang betul-betul mengerikan ya. Lagi perempuan, mereka cerita itu. Ya katakan kamu bawa pacarnya kamu, kamu gandingan sama pacar begini. Ada laki-laki yang datang. Ya harus kamu lepaskan tanganmu itu. Ya kamu megang sebagian tangan satu pacarnya kamu, tangan yang lain dipegang sama orang lain. Ya sudah. Begitu. Nah itu membuat permusuhan, membuat al-muhim. Fasad, fasad, terus saya akan menerima azakumullah. Dan itu adalah upaya syafat untuk menyimpangkan jaringan. Harus bagian. Sama sebanyak lagi yang lainnya akan menerima azakumullah. Al-muhim, intinya tidak. Bahwasannya trik-trik dan upaya syafat untuk menyimpangkan jaringan Adam itu sangat banyak. Beragam modusnya. Disesuaikan oleh dia dengan kondisi umat manusianya masing-masing. Dan itu semuanya ringkasnya. Segala sesuatu yang menyimpang dari al-haq, menyimpang dari shiratal mustaqim, menyimpang dari Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Hadza huwa. Maka bila kita telah mengetahui fanatina azzaakumullah sekelumit dari senjatanya syaitan tadi dalam memerangi Bani Adam, maka di sini perlu ikhwanatina azakumullah diberikan solusi untuk kaum muslimin wal muslimat. Dan ini sungguhnya telah disampaikan jauh-jauh sebelumnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadisnya beliau. Dan memang Allah dengan maha hikmahnya tidak membiarkan Bani Adam menjadi babak belur oleh kumpulan-kumpulan iblis dengan tanpa senjata. Namun Allah dengan maha hikmahnya memberikan senjata-senjata penangkal dan senjata yang bisa meluluh lantakkan dan meruntuhkan kekuatan jin atau kekuatan iblis bagaimanapun bentuknya. Maka ini fanatina azabullah yang perlu kita kaji, yang perlu kita gali, supaya kita masing-masing ini bisa membentengi diri dari itu semuanya dan bisa melawan semua kekuatan iblis, baik iblis manusia ataupun iblis dari bangsa jin, dan bisa meruntuhkan itu semuanya dengan gampang dengan bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini fanatina azabullah ada beberapa senjata yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-ikhlas. Keikhlasan ikhlasan jazakumullah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Dan ini ikhlasan jazakumullah langsung disampaikan sendiri oleh iblis. Ketika dia menyatakan peperangannya dengan Bani Adam di hadapan Allah, dia ngaku sendiri. Kalau sudah terkena senjata keikhlasan ini, dia tidak berdaya untuk menghadapi Bani Adam. Allah mengabadikan hal ini dalam firman-Nya yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai yang ke-40 menghikayatkan tentang iblis. Allah menyatakan tentang iblis ini, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, wahai Rabbku, dikarenakan engkau telah menyimpangkan aku, maka aku akan hias-hiasi mereka di muka bumi ini, dan aku akan menyimpangkan mereka semuanya illa kecuali. Ini titik kelemahan iblis, ngaku dia, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang diikhlaskan dari kalangan mereka-mereka tadi. Ngaku dia ikhlas. Walaupun dia propagandanya sedemikian dahsyatnya, ngaku dia. Ngomong. Iya, kalau yang satu ini yang mukhlis, yang betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Putus asa. Juga disebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-82 sampai 83 yang senada dengan itu. Kata iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyimpangkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di kalangan mereka. Maka rahmatina wa'alaikumullah, keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan dalam bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu ditingkatkan oleh kita semua. Dikarenakan memang itu merupakan kewajiban kita dalam mengabdi kepada Allah, di saat yang sama itu bisa menjadi tameng yang bisa menghalang kita dan menyelamatkan kita dari jeratan-jeratan syaitan. Dan itu gak gampang ya. Gak gampang ya. Maka al-muwaffaq man wafaqahullah ta'ala, orang yang beri taufik ialah orang-orang yang dapatkan taufik, ialah orang-orang yang beri taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu dipupuk yang memiliki ikhlasan dalam perkara ibadah, disertai dengan al-iqtidah, berupaya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dipupuk, dilawan itu upaya-upaya yang bisa merusakkan riya, merusakkan ikhlas, perkara-perkara yang bisa menguranginya atau meniadakan keikhlasan, dilawan itu semuanya, dimurnikan keikhlasan tadi untuk Allah semata. Insyaallah ta'ala iblis tidak akan bisa berani dan tidak akan bisa mampu untuk menggoyang atau bisa menyimpangkan kita dari siratal mustaqim. Upaya yang kedua ialah al-jama'ah, bersatu ya ikhwan. Ini juga kelemahan iblis. Iblis tidak percaya kalau kemudian Bani Adam itu bersatu, berkumpul, beristimah, berjamaah. itulah. Dalam Islam disyariatkan beberapa amalan, disyariatkan berjamaah dalam beberapa amalan, yang itu semuanya dalam rangka untuk mengusir syaitan dan meruntuhkan kekuatan syaitan. Di antaranya ialah salatul jamaah, dengan salat berjamaah. Ya, jangan mengeluarkan syaitan dalam masjid. Allah. Nah. Yang pertama salatul jamaah, salat berjamaah ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min salatatin fi qaryatin wa la badwin la tuqamu fihi musallah illa istahwadha alaihim asyaitan. Fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah." Yang artinya, tidaklah ada tiga orang di sebuah desa atau di sebuah pedalaman tidak ditegakkan pada mereka salat, melainkan syaitan pasti akan menguasai tiga orang ini, menguasai mereka semua. Maka wajib atas kalian semuanya untuk berjamaah. Sesungguhnya serigala itu memakan kambing-kambing yang menyempal seorang diri. Jika ada sebuah tempat desa tiga orang, itu langsung sholatnya berjamaah. Kalau kemudian ada tiga orang saja penghuni sebuah desa tidak ditegakkan sholat di situ, maka syaitan yang akan menguasai mereka. Maka dalam rangka mengusirnya, sholat kamu dan berjamaah dalam perkara sholat, supaya kamu jangan dimakan oleh syaitan. Berjamaah ya. Yang kedua, di antara syarat berjamaah, amalan yang kedua ialah al-jamaah fi safar, berjamaah ketika bepergian. Juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Abu Dawud wa Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanan was-salasatu rabbun." Satu orang yang safar sendirian itu syaitan. Dua orang yang safar itu juga dua syaitan. Kalau tiga yang berpergian berjamaah tiga orang, itulah yang namanya musafir, yang sedang melaksanakan perjalanan. Jadi saat ini menunjukkan Al-Fatihah Al-Fatihah, kalau safarnya berjamaah rombongan, mengusir yang namanya syaitan, enggak par-par syaitannya. Kalau seorang diri, ada syaitan, banyak gangguan syaitannya. Dua orang, ada syaitan. Wah, ini bagaimana nih Pak Ustaz ini? Kalau begitu, tohir hadisnya Pak Ustaz, syaitan semua Ustaz. Saya datang ke tempat ini naik sepeda motor sendirian loh Ustaz. Dari Solo sendirian Ustaz. Seorang diri, syaitan saya Ustaz. Ada lagi yang ngomong, saya berboncengan cuma berdua ini Pak Ustaz, dengan teman saya ini. Saya lanjut jadi dua-duanya siapa nih Pak Ustaz? Itu bahirnya hadir. Maknanya ya kanan bina Allah, ini untuk kita lihat dalam silsilah al-ahadith as-sahihah karya al-imam al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan riwayat ini pengertian ar-rakibu syaitan ay ar-rakibu asin. Seseorang yang safar sendirian itu dikatakan syaitan, maksudnya dia bermaksiat dengan itu. Dua orang juga demikian, dikatakan masih bermaksiat dengan itu. Kalau tiga, tidak lagi dikatakan kemaksiatan. Tidak kemudian kamu yang dikatakan syaitan, tidak tindakannya kemaksiatan yang bisa mendatangkan tipu daya syaitan. Setelah itu menerangkan bahwasanya larangan ini khonatina azzaqullah nahyul irsyadi wa tanzih, larangan dalam bentuk bimbingan saja, dan larangan yang sampai tingkatan haram, bimbingan saja. Jangan safar sendirian, jangan safar dua orang, minimal tiga gitu. Jadi paham ya. Kemudian beliau menerangkan lagi, ini saya sebutkan simpel saja, beliau menerangkan lagi setelah itu, dan ini manatina azzaqumullah, kata beliau, larangan seperti ini itu pada atau beberapa seorang yang safar seperti pada masa-masa dahulu, yang seorang diri atau berdua safarnya melewati gurun-gurun pasir yang luas, jalan-jalan yang sepi, tidak ada orang sama sekali. Jadi paham ini. Adapun di zaman sekarang ini, kata beliau, ada seorang safar sendirian naik bus. Dalam bus berapa orang? Hanya safar sendirian naik angkot. Dan semisalnya tidak masuk dalam larangan ini, kata beliau. Karena dia banyak orang. Hikmahnya, hikmahnya, kata beliau, kenapa kau dilarang safar sendirian dalam keadaan yang gak ada orang di sekitarnya? Ialah kalau misalkan dia mengalami suatu musibah, celakaan, jatuh, serang dalam buas, serang perampok, nyamun, dan semisalnya, dia seorang diri, tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya dia, raib atau tidak, tidak ada yang bisa membantu dia. Kalau misalkan dia mati, tidak ada yang ngurus jenazahnya, tidak ada yang memberitahukan kepada sanak familinya tentang keberadaan dia, dan sekian banyak hikmah yang lainnya dari larangan ini. Jadi kami, ini keterangan dari beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga untuk zaman sekarang ini yang tidak masuk riwayat ini, kalau anda safarnya bareng-bareng dengan kendaraan umum. Tapi kalau anda seorang diri, iya nih kawan, kemudian menuju ke tempat yang sepi, banyak orang begitu, jangan sendirian. Nah, tetap ar-raqibu syaitan, anda ini syaitan. Nah, ia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham ya Allah? Nah, apalagi yang menuju wilayah sini ini. Jalannya sepi itu. Ya, perasaan tadi malam saya menuju ke arah sini jam tengah satu jam satu ini, dari arah kota menuju ke arah sini ini. Apa? Sini. Sini ini. Sekarang kirinya sawah, enggak ada orang. Allahu a'lam, kalau pas sendirian menggunakan sepeda motor di situ, mereka mobil di situ. Nah, ada sesuatu, enggak tahu, Allahu a'lam, apa saya bantu atau ketika ini. Sudah harus di. Aman dia bilang, insya Allah aman. Yang mana jual sekarang sepinya. Ada juga yang nanti na'azakumullah. Syarat yang berikutnya urutan berjamaah di sini ialah al-ijtima'u fil majlis. Ijtima' berkumpul dalam sebuah majlis, artinya merapat, tidak pencar-pencar ke sana kemari. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dari sahabat Abu Sa'ad Al-Khushani, dia mengatakan, "Kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'ab wal awdiyah." Dulu para sahabat, manusia itu kalau mereka singgah di sebuah tempat, Mereka itu terpencar-pencar di lembah-lembah, di tepi-tepian jalan, mencar-mencar sendiri-sendiri. Ya, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyah, inna ma dzalikum min asy-syaitan." Pencar-pencarnya kalian, kisah-kisahnya kalian di lembah-lembah ini, di tempat-tempat ini, itu dari syaitan. Bayangkan dari syaitan. Artinya apa? Beliau melarang mereka seperti ini. Maka kata Abu Salah, Pak, semenjak itu tidak pernah kita singgah di sebuah tempat melainkan satu sama lain saling merapat, saling merapat. Hatta yuqal, sampai dikatakan, lau busita alaihim taufun la'amahum. Kalau seandainya ada sebuah kain dibentangkan untuk mereka, itu cukup untuk menutupi mereka semua. Saling mendekat, saling merapat, saling berkumpul dalam sebuah majlis. Ini aja bisa meruntuhkan syaitannya. Masya Allah. Sehingga jangan pencar-pencar. Jangan pencar-pencar. Majlis misalkan, jangan ada yang sebelah sana, yang tengah, ada ini yang dari sini, yang dari sana, ini segala macam. Ada minat siapa? Kumpul, yang merapat, semakin merapat, semakin akbar. Faham. Dengan pula ke tempat-tempat yang lain. Alakul had, al-ijtima'. Kumpul, bersatu, itu merupakan upaya untuk bisa mengusir dan meruntuhkan kekuatan syaitan. Babnya sangat banyak. Upaya yang berikutnya ialah al-isti'adatu billah minasyaitanir rajim. Bertaud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Terima ini para tinazakumullah, upaya yang bagus yang diajarkan dalam Islam untuk kaum muslimin dalam mematahkan dan meruntuhkan kekuatan syaitan. Sebesar apapun kekuatan yang ada, ini semuanya akan luluh, akan hancur berantakan kalau seorang hamba itu bertaut, memohon perlindungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat nampak kalau kita melihat dalam beberapa penjelasan Al-Qur'an wala hadis. Ketika disyariatkan ta'awud, berlindung kepada Allah Taala dalam banyak kesempatan. Dan semua dalam rangka untuk mengusir syaitan, supaya syaitan jangan dekat-dekat dengan kita, dan juga bisa meruntuhkan kekuatan syaitan. Di antaranya, amalan-amalan yang dianjurkan untuk ta'awud di situ, yang pertama ialah, inda tilawatul Qur'an. Ketika sedang membaca Al-Quran. Ketika hina membaca Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan bila kalian hendak membaca Al-Quran, maka bertaubatlah kamu kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, membaca Al-Quran, baca kalamullah, ini pun juga banyak gangguannya ya. Sehingga dengan isti'adah, dengan anda berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka syaitannya akan lari. Dan ini perkara yang ma'ruf dan masyhur di kalangan kita semuanya, terkhusus pada pembahasan tilawatul Al-Quran. Yang kedua, amalan kedua yang disyaratkan ta'awud di situ ialah inda sahar, berta'awud kepada Allah ketika di waktu-waktu sahur, waktu mendekati subuh. Ini termasuk waktu-waktu penyebaran syaitan, waktu-waktu menyebarnya kekuatan-kekuatan hitam, kekuatan-kekuatan halus disebarkan. pantat itu ya. Tukang-tukang sihir, dukun-dukun, dukun santet, dan semisalnya itu mempraktekkan dan memperagakan sihirnya itu pada waktu sahur. Maka di saat yang seperti itu, hanantinaazakumullah, seorang muslim perlu membentengi dirinya dengan ta'awud, berlindung kepada Allah SWT dari itu semuanya. Ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Falaq. Allah menyatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Katakan wahai Nabi. Katakan wahai insan, aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabb-nya waktu falaq, yakni waktu subuh. Disebutkannya waktu subuh ini dikarenakan memang ini waktu-waktu penyebarannya syaitan. Nah, jadi ternyata syaitan itu punya strategi tempur juga ya. Nah, kalau di dalam bab jihad bisa dirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya strategi yang sangat jitu dan sering beliau laksanakan dengan sedang serangan fajar. Begitu ya. Disebut dengan ghar, ya ghar al-qawm, menyerang dengan tiba-tiba musuhnya beliau. Dan itu pas saat subuh didengar ini ada suara azan atau tidak, pertanda ini wilayah muslim atau tidak. Kalau ini wilayah-wilayah kafir, itu langsung serbu dalam kondisi mereka masih itu ngantuk-ngantuk segala macamnya, itu pangkas semuanya leher mereka habis. Namanya serangan fajar. Ternyata iblis pun juga punya serangan fajar. Juga menyebarkan racun-racunnya, gangguan-gangguannya di saat fajar, ketika waktu subuh berterus sahur. Bagaimana dalam ayat ini? Maka diperintahkan untuk bertawud kepada Allah SWT dengan menyebut Rabbul Falak, Rabbnya waktu subuh. Nah, sehingga kalau sudah kondisinya memang sedang perang melawan jin, jin yang jahat, Anda harus betul-betul cermat mencermati waktu-waktu tempat penyebarannya jin. Satu jantannya ketika waktu sahur menjelang subuh ini, dia sedang menyerang dia. Yang kedua, ketika mulai malam, idza janahal lail, kalau malam sudah mulai masuk, ini waktu-waktu tersebutnya syaitan ya. Maka diminta anak-anak dimasukkan semua, jendela tutup semuanya, sama lampu-lampu dinyalakan semuanya, yang harus dinyalakan lampunya, karena memang itu waktu intisyari syaitan, waktu menyebarnya para syaitan. Ini serangan, serangan fajar, ada serangan matahari tenggelam. Cilukannya begitu ya. Apa kalian dengar cilukan perang ini? Begitu. Apa? Oh iya, serangan senja. Betul. Pinter. Serangan senja, betul. Serangan senja. Masya Allah. Mungkin serbuan senyap. Ini waktu-waktu syaitan ya. Maka kalau tidak mengerti ini waktu-waktu penyebarannya syaitan, waktu-waktu gangguannya mereka, maka kita bertawud pada waktu-waktu itu. Ketika menjelang subuh, ketika menjelang maghrib, maka di sini karantina azakumullah dianjurkan untuk zikir pagi dan petang. Itu upaya untuk menamangi diri dari gangguan-gangguan syaitan pagi. Ya kalau pas lagi perang, jika kita tahu para pasukan-pasukan Anda, kalau pas pagi dan petang banyak dikit, biasanya serangannya lebih dahsyat ya. Kalau salah pengalaman ketika bulan purnama, ini pengalaman saja, saya nggak tahu kalau ada hasilnya atau tidak. Ketika bulan purnama 13, 14, 15 purnamanya bulan ya, sebagian bangsa jin pada malam-malam itu, itu malam-malam kekuatan mereka full, di full power ketika itu, betul-betul sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada yang lainnya. Pengalaman saja. Pengalaman bareng-bareng, pengalaman saya pribadi. Nah, itu ketika apa namanya di bulan purnama. Juga demikian. Jika almhim yang namanya penjagaan terus diusahakan, khususnya di saat-saat ketika tengarai itu waktu-waktu syaitan ada di sana. Kemudian ketika masuk masjid, ini juga amal berikutnya yang dianjurkan untuk bertawud. Ketika masuk masjid, untuk yang satu ini kita bawakan hadis yang juga diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan bahwasanya beliau ketika masuk masjid beliau berdoa, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia, dengan kekuasaannya yang terdahulu, dari gangguan syaitan yang terlaknat. Kata Rasulullah SAW, faiza qulta dzalik, kalau kamu membaca doa ini ketika masuk ke dalam masjid, qala syaitan, syaitan mengatakan, hufidha minni sa'iral yaum, orang ini dijaga, dipelihara dari gangguan saya, sepanjang hari. Artinya Rasul Syaitan tidak bisa cawe-cawe dan mengganggu dia. Tahu ketika masuk ke dalam masjid. Juga ketika muncul waswas dalam salat. Waswas dalam salat. Ini ada syaitan yang fanatina azakumullah yang namanya khinzib. Syaitan namanya khinzib atau khinzab. Kerjaan dia ini fanatina azakumullah ialah membuat waswas orang ketika salat sampai dia lupa salatnya bagaimana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, inna syaitana qa'ada baini wa baina salati wa qira'ati yalbasuha 'alayya. Wahai Rasulullah, syaitan menghalang-halangi saya dengan salat saya dan bacaan saya. Dia membuat saya samar, semrawut semua bacaan saya. Kata Rasul, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang bernama khinzib atau khinzab. Faidah tadahu, kalau kamu merasa diganggu sama khinzib ini tadi, fata'awwad billahi min. Hendaklah kau ta'awud kepada Allah dari dia. Kemudian kau bawa namanya meludah di sebelah kiri kamu, tiga kali. Meludah dengan tanpa liur. Tiga kali. Ada. Ta'awud juga merusakkan syaitan ini. Juga ketika marah, di saat amarah yang luar biasa ini masuk syaitan ya Pak. Di saat itu juga disyaratkan untuk bertawud ya. Sebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Sulaiman bin Surat, dia mengisahkan, saya pernah duduk bermajlis bersama Rasulullah SAW. Di saat itu ada dua orang saling mencaci padu mulut, gitu ya, baku mulut, saling mengejek, saling mencela, saling mencaci, perang mulut, sampai fanatina azakumullah, salah satunya itu sampai merah wajahnya dan urat nadi urat lehernya itu sampai keluar semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, inni la'alamu kalimatan lau qalaha dzaba anhu ma wajad. Aku tahu sebuah kalimat kepada Rasul, kalau diucapkan sama orang ini akan hilang apa yang dia jumpai sekarang ini. Ini tidak sampai merah-merah mukanya, tidak sampai metentang-metentang ini urat nadinya ini. Kata Rasul, kalau seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan la dhahaba anhu ma yajid, kalau dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitan akan hilang dari dia apa yang dia jumpai sekarang. yakni ketika marah itu celah syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Maka langsung kamu patahkan dengan cara ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat ini ngomong sama laki-laki tadi ini yang merah-merah ini. Rasul tak nyuruh kamu untuk bertawud. Kamu tawud billah minasyaitan. Ternyata orang ini sudah amat sangat marah. Dikasih tahu seperti itu, tidak mau nurut. Siapa yang ngomong? Nah, emangnya saya ini orang gila disuruh tawud. Allah. Ala kulli hal. Ketika marah juga disyaratkan ibn Antina azakumullah untuk bertawud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Juga ketika melihat sesuatu yang enggak enak dalam mimpinya. Ini ketika mimpi buruk. Mimpi buruk juga demikian dianjurkan untuk bertawud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda muttafaqun alaih dari Jabir bin Qatadah, ar-ru'ya al-hasanah min Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Kalau salah seorang di antara kalian melihat bermimpi yang indah yang dia sukai, maka jangan dikisahkan kecuali kepada orang yang dia sukai pula. وَإِذَا رَأَى مَا يَبْرَحْ. Namun biar dia bermimpi dengan mimpi yang buruk, mimpi yang jelek, فَلْيَتَعَوَدْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. Maka hendaklah dia bertawud kepada Allah dari kejelekan mimpi buruk tadi. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan syaitan. Artinya apa? Ini mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Tidur, tahu-tahu mimpi, melihat makhluk yang mengerikan, kayak semi-semi kuntil anak begitu, rambutnya panjang, mukanya jelek, putih semua. Kita tampak idea ketika tidurnya itu, atau melihat tengah-tengahnya bolong, sudah bolong ini, ada misalnya tentang mimpi melihat pocong, misalnya yang mengerikan itu, ketika dia terbangun langsung dia bertawud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawud kepada Allah dari syaitan dan dari kejahatan mimpi tadi. Kemudian dia meludah 3 kali, kemudian jangan diceritakan sama siapa-siapa, kemudian dipindah dari tempat tidur tadi itu. Maka insya Allah akan membahayakan dia mimpi tersebut. Begitu ya. Nah, ada juga ketika ada penyakit lain, penyakit pandangan mata dan penyakit hasad. Ada seorang anak misalkan tahu-tahu sakit dikarenakan ada orang yang memandangi dia dengan pandangan marah atau pandangan keridhaan takjub, atau karena hasad misalnya, maka murukyah itu anak dengan ta'awud kepada Allah. Wa'idhuka kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Lalu kamu rukyah dia dengan ta'awud, aku berlindung kepada Allah untuk kamu dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua syaitan dan hamah dan dari semua mata-mata yang tidak suka. Nah, ini sebagian kecil amalan-amalan yang nanti na'azakumullah yang disyariatkan untuk ta'awud kepada Allah di situ dalam rangka untuk menghilangkan kekuatan syaitan. Bayangkan dengan ta'awud saja, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, syaitan tidak berkutik. Harus ta'awud ya kan ya, belum membaca yang lainnya, belum membaca apa namanya ayat-ayat yang memang itu merupakan pelindung dari gangguan syaitan. Belum semua, baru ta'awud saja terkapar syaitannya itu. Nah, kalau kita bacakan ayat kursi, apa-apa kosong syaitannya itu. Kalau kita bacakan al-ma'awidatain, al-falaq wa'an-nas, wal-ikhlas, apa-apa garing syaitannya itu. Tambah lagi sebagai al-fatihah, riak-riak itu syaitannya itu. Nah, kita gerujuk dia dengan al-baqarah itu, al-baqarah wa'al-imran. Ya wes, betul-betul sengsara syaitannya itu. Nah, kekuatan apapun hangus, binasa, hancur, berantakan dengan itu semuanya. Pas ta'awud dibawakan dalam cerita tadi itu, setan menyingkir, takut dia. Harus ta'awud ya, harus ta'awud. Belum lagi yang lainnya. Allahul Mustaan. Makanya dia takut, pernah takut ya. Nah, takut ya. Sehingga gampang sebenarnya meruntuhkan kekuatan syaitan itu. Gampang ya? Dengan apa ini? Dengan cara-cara yang ingin bawakan tadi ya. Yang berikutnya dengan baca basmalah. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nyinggir syaitannya itu. Dengan baca basmalah ya. Dan ini juga disyaratkan yang nanti na'azakumullah membaca basmalah dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa amalan. Yang pertama ketika makan dan ketika minum. Ini supaya syaitan jangan ikut-ikut makan dengan kamu, membaca basmalah. Bismillah ketika makan. Juga ketika kamu tergelincir, meleset, jatuh, atau kamu jatuh dari kendaraannya kamu, baca bismillah. Bismillah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Dia mengisahkan, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ketika dibonceng sama Rasul, ya Rasul jadi belakangnya. Tiba-tiba kendaraannya itu terpelanting, terpeleset. Maka dia mengatakan, ta'isa syaitan, perang ajar syaitan ini. Gitu ya. Kata Rasul, la taqul ta'isa syaitan, kau jangan ngomong seperti itu, perang ajar syaitan ini. Kenapa? Fa innaka idza qulta dzalik ta'awam hatta yasira mithlal bayt. Kalau kamu ngomong seperti itu, syaitannya itu akan semakin membesar, besar, besar, besar, seperti seakan-akan seperti rumah gedenya ini. Nah, langsung dia air, syaitan yang dipanggil besar kayak rumah. Wayakul biquwwati. Dia menyebutkan kekuatan syaitan. Walakin qul bismillah. Tapi kalau kamu jatuh tergelincir, kamu baca bismillah. Kenapa kata Rasul? Fa innaka idza qulta dzalik, kalau kamu ngomong basmalah bismillah ketika jatuh itu, tasawwur syaitannya langsung mempes, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, hatta yakuna mithal dzubab, sampai seperti seekor lalat. Lalat ya, kamu gecek, sup, jadi berantem dia. Hah? Dengan apa? Dengan basmalah saja. Bayangkan. Dengan menyebut nama Allah Taala, syaitan langsung mempes sampai kayak seekor lalat. Tapi kalau kamu kemudian tidak menyebut Allah, menyebutnya syaitan, ya gede dia, tambah gede dasi. Kalau kamu semakin takut sama syaitan, ya semakin gede pula badannya dia, semakin menjadi jati dia, semakin dibikin-bikin kamu. Jangan kamu apa namanya menyebut nama Allah, basmalah, bertaut kepada Allah, maka kecengan syaitan itu. Juga ketika keluar rumah juga dianjurkan untuk baca basmalah. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika keluar rumah bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang teriak keluar rumah membaca doa bismillah dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Doa keluar rumah ya Pak, yang wajah basmalah itu. Yuqalu lahu, maka dikatakan pada orang ini, hudita, kamu telah dikasih bimbingan, waku kita, kamu telah dicukupi, wawu kita, dan engkau telah dijaga dari gangguan syaitan. Wapanahanu syaitan, maka syaitan pun minggir dari dia, enggak dekat-dekat sama dia. Fayaqulu syaitanun li'akhar, maka syaitan tadi itu ngomong sama prajuritnya, kaifalaka birajulin qad hudiya waku kia wawu kia. Bagaimana mungkin kamu akan bisa mengganggu seseorang yang telah diberi bimbingan, dicukupi, dan dijaga dia. Tidak bisa. Kayak siapa aja ya. Dengan apa ini? Dengan baca basmalah dan doa keluar rumah. Tidak bisa macam-macam siapa ya. juga ketika sedang berhubungan dengan istri. Ini jika tempat-tempatnya syaitan. Ketika berhubungan dengan istri, jangan lupa doanya. Doanya basmalah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ama inna hadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah Allahumma." Teruskan. Apa sih kamu mau? Ah, yang tadi ngomong apa? Macam apa tadi? Tak sudah hafalan dia. Hah? Ah, yang kenapa? Lo. Terus? Lo katanya apa? Apa? Ente apa? Ya apa? Tidur saja. Bismillah. Tadi kamu sudah. Nah, apa soalnya? Gitu ya. Apa sih? Banyak basmalah ya, Pak. Bismillah. Jangan nama Allahumma jadibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Wajannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rezeki kepada kami, dialangkan. Ada Rasulullah SAW kalau dia membaca doa itu, kemudian faruziqa waladan, dikasih rezeki anak, lam yadurruhu syaitan. Anak itu tidak akan bisa diganggu sama syaitan. Bismillah ya Allah. Ayo. Ini baru bismillah, senjata ta'awudz, senjata basmalah. Itu bisa merusakkan semua yang dimiliki sama syaitan. Tambahin lagi, kirmarm. Qira'atul Quran dengan membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran dalam umum infanatina azakumullah memang bisa mengusir yang namanya syaitan. Namun di sana ada beberapa surat dan beberapa ayat yang memang spesial untuk meruntuhkan dan menghancurkan kekuatan syaitannya. Bagaimanapun hebatnya syaitan ini, jin satu ini, kalau kamu bacakan beberapa surat dan ayat berikut ini, akan hancur berantakan. Nah, baca saja mungkin kerajaan mereka sudah hancur berantakan. Baru baca, belum dibawakan bodamnya itu. Nah, di antara surat yang bisa menghancurkan kekuatan syaitan ialah Al-Baqarah. Rasulullah SAW berkata, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u bihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak pernah dipakai untuk ibadah. Yang namanya kuburan bukan tempat ibadah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, tidak pernah dipakai untuk ibadah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Kamu bacakan top lari, syaitan lari. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Al-Baqarah dan Ali Imran ini yang menghancurkan tukang-tukang sihir. Khotbahnya syaitan hancur terhadap semuanya. Al-Baqarah wa alihi. Panjang. Mungkin kalau kamu merukyah seseorang, kamu baru ta'awud, baru basmalah, ini mungkin ada jin yang masih kuat. Ada yang kamu sudah berta'awud, baru basmalah, sudah panasan, terkapok-kapok. Ada itu kuat. Kamu bacakan Al-Fatihah, masih kuat. Kamu bacakan ayat kursi, masih kuat. Kamu bacakan nanti kelas, masih kuat. Kamu bacakan kelas, masih kuat. Kalau ya, kamu gelontor dia dengan Al-Baqarah dan Ali Imran, kelenger ya. Itu pura-pura aja. Kalau kamu ngurkir dia, kemudian dia, apa itu bacaan kamu, kuat, kuat. Itu ngomong itu, supaya kamu tuh berhenti. Bila kamu itu kapok, betul tidak demikian? Kuat-kuat tapi dalam kata dia itu menahan betapa panasnya bacaan tadi. Ingat ya, setan dan jin itu memang akal burus, tipu dayanya banyak. Ini pelajaran bagi mereka yang suka merugi. Hah? Terus kadang ngomong juga, ya? Kalau kamu ngomong juga kan, ngomong. Terus supaya kamu itu kapok tadi, emang dia ngomong seperti itu. Pabacaan kamu wah, tapi dalam kondisi beringis gitu kuatnya itu. Setelah kamu kuat juga semua dibaca Al-Baqarah mau khatam masih kuat-kuat juga, Al-Baqarah selesai Ali masuk masih kuat-kuat juga, teruskan teruskan saja. Nah ya Tuhan, kayak apa kuatannya jin ini? Bacaan terus Al-Baqarah teh Ali Imran terus terus sampai insyaallah ngatamnya khatam Al-Quran ngeblak ya. Dan itu ya kan tergantung orangnya masing-masing. Nah, ini pengetahuan yang saya bawakan ialah orang yang meruqyah tadi. Memang semakin dia ikhlas dalam membaca Al-Qur'annya, kemudian semakin dia tadabbur menghayati apa yang dia baca, dan apa namanya orang yang diruqyah itu betul-betul tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta penyembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala, itu obatnya ketemu. Plot ya. Itu tuh yang hancur bukan hanya jin yang di dalamnya saja, tapi kekuatan-kekuatan yang lainnya akan hancur berantakan. Kalau orangnya baca yang cengenges begitu ya, gitu. Yo ini sama jinnya. Allah, ini Al-Baqarah. Juga ayat kursi, ayat kursi. Bagaimana kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menangkap setan ini. Masih ingat ya? Tahu kisahnya kan? Berapa yang tahu? Ya tidak. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Abu Hurairah ditunjuk oleh Rasul untuk menjaga hujan zakat. Malam-malam. Dan ronda malam tahu-tahu ada kelebatan orang masuk maling, memasuk dan mencuri zakat atau zakat. Tangkap sama Abu Hurairah. Aku akan angkat kamu ke Rasulullah, akan saya lakukan sama Rasulullah. Oh jangan, saya jangan dilakukan sama Rasul. Lepaskan saya orang yang foto, saya orang begini. Gak tega. Siapa tadi? Dilepaskan. Awas, kalau kamu mengulangi lagi, tangkap lagi. Keesokan harinya, bertanya, ya Abu Hurairah, apa ala sahibuka al-dhariha? Oh ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan sama bolo kamu tadi malam? Teman kamu itu, iya ya Rasulullah, dia luar menyambung mencuri, terus saya tangkap, mau tak laporkan sama Rasul ini, dia melas-melas, kasihan sekali aku yang mengkawet begini, dan saya ancam jangan baik lagi. Dia akan baik lagi ya Rasulullah, dia dusta sama kamu, dia akan baik lagi. Dan begitu malamnya dia jaga lagi, lebih serius lagi, ini pasti kembali, dia sama katakan demikian. Intai, betul, balik lagi, tangkap lagi sama Abu Hurairah. Kemarin kamu bilang tidak mau balik, sekarang balik lagi, tak laporkan sama Rasul. Oh, jangan terus, malah sepatah jadi, sama, saya begini. Tak tega lagi ya, Abu Hurairah, dilepaskan lagi. Keesokan harinya lagi, Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, apa ini kerjakan sama teman kamu tadi malam? Iya, tidak tega saya, dia mau begini. Dia dusta sama teman, balik lagi sekarang. Nanti malam dia. Yang tiap harinya jaga betul sama burun. Pasti balik lagi. Orang ajar seperti ini ya. Begitu. Betul. Balik lagi, tangkap lagi sama dia. Nah ini yang ketiga kalinya. Tidak ada alasan. Tak laporkan sama Rasul. Tolong lepaskan saya. Kamu akan saya ajari sebuah ayat. Kalau kamu baca, kamu tidak akan diganggu oleh siapa. Apa itu? Diajari ayat kursi. Kalau kamu baca sebelum ayat kursi, maka kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari syaitan sepanjang malam sampai ke sana pagi. Gitu. Dilepaskan sama Allah. Saya katakan paginya, Rasul tanya lagi. Dikatakan sama beliau, saya tangkap dan dilepaskan dia mengajar saya begini ya Rasulullah. Kata beliau, sadaqaka wa huwa kadhib. Dia betul dalam hal ucapan dia tadi. Memang ayat kursi, nah demikian apa namanya kegunaannya, dan dia pendusta. Agar ayat kursi bisa apa namanya menghalangi orang, bisa menjaga seorang dari yang namanya gangguan-gangguan syaitan. Juga al-ma'awidatan al-falah ya, wan-nas. Itu disebut dengan al-ma'awidatain, dua surat yang menjaga orang lain dari gangguan-gangguan syaitan. Ini yang akan dinasihatkan Allah. Kekuatan syaitan apapun bentuknya, kita akan bisa kamu hancurkan dan kamu luluh lantakkan dengan anda terus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak ta'awud, berlindung kepada Allah, menyebut nama Allah, menyandarkan semua urusan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disertai dengan ibadah yang cukup, kemudian taqarrub dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua diserahkan kepadanya, jauh dari kemaksiatan, jauh dari penyimpangan-penyimpangan agama. Itu semua akan membentengi anda dari gangguan-gangguan syaitan, sekaligus sebagai senjata anda untuk mengalahkan syaitan apapun bentuknya. Gak bakal bisa ya. Walaupun syaitannya itu jinnya dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk gendruwo, mau dalam bentuk kuntilanak, mau dalam bentuk sundel bolong, mau dalam bentuk pocong, mau dalam bentuk apa nih? Tuyul, dalam bentuk harimau, dalam bentuk singa, dalam bentuk apapun bentuknya, itu akan kalah di depan kekuatan zikir, kekuatan doa, kekuatan ta'awud, kekuatan Al-Quranul Karim, dan itu semuanya diikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengganggu, tidak bakal bisa berhasil. Dia menyerah, akan mental, akan mental dia panggil Allah. Dan itu dirasakan bagi orang-orang yang memang apa namanya biasa merukyah. Tanyakan sama mereka, dia akan tahu dan mengalami secara langsung bagaimana kekuatan jin itu bisa langsung hancur perantakan dengan dibacakan bacaan-bacaan tadi. Wallahul musta'an. Kalau pengalaman yang sempat kita alami ya panel final azakumullah, itu di Jogja ya. Nah, itu kejadian pertama dalam sejarah perdekolaran itu. Sama itu memang kejadian pertama masalah jin. Nah, yang seangkatan dengan saya waktu itu yang mungkin tahu, atau yang pamit angkatan saya mungkin juga tahu sih. Di pondok siapa ini? Hah? Di pondok Pak D kalian. Di pondoknya Samar Pak. Nah, itu yang pertama kali mengganggu kita jin. Awalnya ya biasa orang. Santrinya ada yang kena ditindihi begitu, apa namanya ditindihi nenek-nenek tua yang rambutnya panjang, mukanya jelek, ditindihi begitu atau menghilang. Karena kebetulan pondok kita waktu itu memang ya, dekatnya kuburan. Ini pondok, misalkan ini wilayah pondok, seberang kita kuburan. Di tempat WC kamu itu kuburan. Semua kuburan semuanya. Dalam kondisi baru selesai pondoknya. Apa nak kemudian banyak jinnya? Dan sekarang ini, sama ada yang senting, satu yang senting, dan yang sangat berkesan dan betul-betul menjadi best seller ketika itu, kasetnya, rupiahnya itu, dan memang pasti jagoannya itu, iya, pasti dilawan. Itu jagoannya dia. Waktu itu yang kita hadapi ada salah seorang ikhwan. Dia dari Sumatera, kuliah di Jogja. Ternyata dia punya simpanan banyak jin dalam bentuk jin harimau. Siapa namanya dia dulu? Ingatnya namanya Hasril. Iya, Hasril ya. Namanya Hasril dia. Orang mau pakai duit, mau dia ahli karate kayaknya dia. Sok, jinnya banyak. Ngerti tak masalah dia? Ngerti kalau jin tidak boleh. Pengen di rupiah. Teman-teman dia yang kuliah itu mengantar dia kemana? Ke Pak D. Saya hanya Pak D, orang kena jin biasa aja ya. Di samping dia kan begitu. Dibacakan sama dia. Baru membaca tahu terus malah. Baru membaca Al-Fatihah. Tahu-tahu langsung ngamuk jinnya ini. Bayangannya dia ngamuk, paling ngamuk dia saja. Coba dia juga ngontak-ngontak gitu. Ternyata ngamuknya itu loncat. Apa ini kata mati? Ternyata itu jin harimau. Memang langsung posisinya khusus harimau ya Pak. Kayak gini. Cakar-cakar namanya, tanahnya. Kakir-kakir. Sementara dia. Hanya dari jauh-jauh. Ini di depan teras rumah dia. Tadi ini mungkin Pak Dengar siapa tahu dikasih kita jin, jinnya dia hilang. Lagi kena jin dia. jin penyimpangan. Ini dibenarnya dia. Mau dia lihat dia baca dari jauh. Ini dia bacakan nyerang itu harimaunya. Nyerang itu terpental lagi. Terpental lagi. Keok jinnya ini. Ya, sadar dia. Kayak kamu, semua jin-jin harimau yang terlihat satu perguruan. Nah, satu perguruan ternyata ngomong jadinya ini jin itu cuma manusia harimau, Ustaz. Ya, itu cuma manusia harimau dari Sumatera. Pokok-pokoknya itu datang semua itu Allah. Nah, akhirnya yang tadinya ngerukyat di pinggir rumahnya dia, sekarang ganti dirukyat dalam masjid Masjid Utsman bin Affan di Golani. Ya Allah, sehingga semua santri yang ada waktu itu yang mengalami kejadian yang sangat dramatis itu tadi dan bisa menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Nah, baru kebacaan sedikit langsung. Pak D, namanya Pak D. Dia tidak mau ngoyong-ngoyong macam seperti itu. Dia ingin dialog saja. Nah, awalnya bacakan. Nyerang. Waduh, sampai mendekat ke santri. Nanti kan namanya masih amatiran kan. Ya takut-takut betul-betul begini. Pertama sih, jangan takut. Diam-diam. Terus kan bacanya. Itu mendekat begini-gini kan satunya. Itu gak kena. Mental dia. Mentalnya betul-betul mental kayak harimau mental gitu ya. Mental dia sendiri. Mental kayak dia betul-betul ngos-ngosan. Dihentikan. Kayak dialog. Dialog. Ini ngamuk-ngamuk jinnya. Alhamdulillah dialog diupayakan supaya dia apa namanya memahami Islam dengan baik. Diislamkan jin yang kafir tadi. Biasa Pak Dir menyatakan, ah kamu apa kecil? Bagaimanapun kekuatan kamu akan kalah di hadapan kekuatan Allah. Pasti kan begitu ya. Wah itu dinamis itu jinnya itu. Marah-marah. Silakan kamu marah. Sudah coba lagi. Gitu. Dibuktikan betul coba lagi. Apa lagi dibacakan lagi. Terus sama itu. Ngaku dia. Iya. Saya kalah. Saya sudah tahu maksudnya sama aja. Diislamkan ya. Wah itu berapa lama itu. Bulan-bulan sampai apa namanya. Sampai merukia-merukia di mana waktu itu. Di masjid Tokutas mana itu. Di mana? Di UPN. Di mana? Di tengah kota ya. Jadi hasilnya ini kerasukan jinnya, nyerang teman-temannya, menekut akutan, wari, kejar-kejar. Ya, saya menghubungi, Pak Dih, gimana ini Pak Dih? Berangkat! Masuk ke bawah mobil itu. Bawah mobil. Nah, ikut saya. Termasuk. Nah. Ikut. Kerasukan di situ. Cuma ketika dia diri sama teman-temannya, itu melawan dia. Karena saya takutnya kan bahasanya kan Prabu Syuk gitu. Oh lawan langsung berkas takut semuanya datang masukannya Pak D langsung blokade di blokade gitu langsung tutup begini baca ngamuk itu ternyata yang masuk ini termasuk apa namanya apa bahasa Sumateranya itu ya, termasuk yang dihormati sama hasil ini. Datuk itu terpendatuknya dia yang sangat menyayangi sendiri. Datuknya itu sampai dikatakan ngamuk-ngamuk itu nerekam ya. Asep terikat ikan orang kota bukan santri. Itu sampai terpelatih juga terkali. Oh takutnya luar biasa dia. Lari kejar lagi sampai menjelar tembok itu di pepet. Sampai betul-betul kayak kau kemudian supaya kan diislamkan semua. Dan masuk Islam dengan saat-saat detik terakhir yang Alhamdulillah. Sampai selesai mengucapkan doa kalimat syahadat, mati. Sampai nangis itu hasilnya. Mana saya kan mengingat sendiri jinnya itu, datuknya dia telah mati. Walaupun dia masih. Oh itulah amal, problem. Kasus masalah percinan harimau tadi itu. Intinya dalam tina asyakumul, apapun bentuknya yang namanya kekuatan jin, itu semua akan runtuh, akan binasa dengan yang dibawakan tadi, dengan zikir kepada Allah, dengan tasmalah, dengan ta'awud, dengan baca Al-Quran, dengan keikhlasan yang kita mendekat diri kepada Allah, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kemudian kita harus mengetahui tempat-tempat baiknya jin di situ, tempat-tempat membuat jin bisa menyerang kita, langkah-langkah, trik-trik jin semuanya dihindari, dan kita berupaya untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh kita semua, para kita semua dalam Islam ini untuk menembus surat mustaqim sampai akhir ayat kita. Agar ikhwan ya, sehingga semuanya sangat gampang yang namanya meruntuhkan, menaklukkan dan mematahkan kekuatan jin, karena memang lemah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna kaita syaitani kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya syaitan lemah, kecengan, bukannya ada apa-apanya. Itu bagi mereka yang betul-betul sangat dekat kepada Allah Taala. Yang dinasihatkan untuk kita semua, yang paling pertama, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jangan takut kepada siapapun, para jin manapun, dan tawakallah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan segala urusan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak ta'awud, banyak baca Al-Quran dan yang dibawakan tadi itu, insya Allah itu semuanya akan hilang dengan sendirinya. Jika untuk para patakwat yang harusan mengalami kejadian yang cukup menegangkan tadi, sebagai demikian, itu sebagai pelajaran, sebagai ifrah bagi mereka semua dari kepikiran lainnya, bahwasanya saat-saat lengah, saat-saat kelupaan, saat-saat itu semuanya betul-betul dimanfaatkan oleh syaitan untuk merusakkan mereka. Sehingga terus kalian berzikir kepada Allah, terus kalian bertawud, membaca Al-Quran, banyak mengurusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu semuanya bisa berakhir dengan sebaik-baiknya. Halo. Dan juga diingatkan untuk para wanita, kondisi mereka di saat mereka sedang datang bulan, itu kondisi-kondisi lemahnya seorang wanita yang sangat gampang untuk kemudian dimasuki oleh yang seperti ini. Maka saat seperti itu, memperbanyak dia zikir, namun mukanya dia bertawud kepada Allah, zikir pagi dan petang. Terus dia baca, namun pun ada larangan, walaupun bagi perempuan tentang haid, walaupun dia masalah, banyak berzikirnya. Kemudian tameng-tameng yang biasa dia baca, terus dia baca lebih giat dia baca, kemudian terus mendengarkan murotal, mendengarkan dengan Al-Quran, dibentengi dirinya dan sekitarnya dia dari itu semua, supaya jangan dimasuki lagi oleh makhluk-makhluk yang seperti ini. Maafum insya Allah ya. Nah, Allahu Ta'ala alam salam. Waktunya jam 12 kurang 10 menit, artinya adzan sudah hampir dekat. Begitu ya? Dengar adzan. Sudah dekat jam 12 ini. Malah sudah masuk ini. Jawab pertanyaan apa? Dijawab pertanyaan apa sudah? Nanti panjang kalau jawab lagi. Apa jawab pertanyaannya, saya silakan sama Pak Muhsin aja. Nanti yang menerangkan lebih lanjut masalah ini. Ini sekalian beliau menjawab pertanyaannya. Agar tentunya nanti layak beliau lebih mumpuni dalam sidang-sidang yang satu. Nah, insya Allah ini untuk kasihkan sama beliau. Beliau teruskan insya Allah pada sidang yang kedua. Dan sekaligus beliau menjawab pertanyaannya insya Allah. Tamam. Itu pertanyaannya itu ilmu dan pengalaman. Nah, belum adinya dalam kelas ini. Sehingga lebih marem. Sehingga untuk saya cukupkan sekian saja dengan keterangan ringkas yang saya bawakan tadi. Intinya kita harus terus ekstra hati-hati dan kita harus tahu pertempuran terus akan berjalan sampai akhir hayat dan sampai yang mengkiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. dan tidak kata-kata yang kurang. Nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru kalam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Thank you.